Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, tadi ada salah satu peserta yang bilang suara saya kurang jelas. Adakah, bagaimanakah dengan peserta yang lain, peserta Zoom yang lain? Oke. Kalau di yang lain jelas, berarti problem koneksi di peserta yang suara saya tidak jelas. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan di halaman 18, sedikit diulangi hadis yang tercantum di halaman 17, yaitu hadis dari Anas bin Malik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Haram, Nabi mengatakan, nasun min ummati, ada sekelompok orang dari umatku, uridu alayya, diperlihatkan dan dinampakkan kepadaku, mereka itu berperang di jalan Allah, mereka yarkabuna sabaja hadal bahari, mereka menaiki perahu, menaiki kapal-kapal di tengah-tengah lautan. Mulukan alal asirati, seakan-akan mereka raja di atas dipan-dipan, atau semisal para raja di atas dipan-dipan. Maka Ummu Haram mengatakan, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk di antara mereka. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi katakan, anti minal awwalin, engkau termasuk di antara orang-orang yang terdahulu menaiki kapal dalam rangka berperang. Faraqibatil bahara, maka Ummu Haram itu menaiki perahu perang di zaman Muawiyah, di zaman khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan beliau terjatuh dari hewan tunggangannya ketika keluar dari lautan, ketika kapal sudah mendarat, fahalakat, dan beliau meninggal dunia karenanya. Ya, kemudian tentang apa makna semisal para raja di atas dipan-dipan, maka kata Ibnu Abdul Bar, yang diinginkan wallahu a'lam, Nabi melihat orang-orang umatnya yang berperang di lautan tersebut seakan-akan para raja di atas dipan-dipan di surga. Dan mimpi Nabi itu wahyu, dan Allah Ta'ala berfirman menggambarkan penduduk surga, ala surrim mutaqabilin, mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan. Dan Allah Ta'ala berfirman, alal ara'iki muttaki'un, mereka bertelekan. Bertelekan itu bertumpu dengan menggunakan salah satu tangan, salah satu siku, kemudian hamba berat badan ditimpakan kepadanya. Ini namanya pertelekan. Di atas dipan-dipan ara'iq, maknanya adalah as-surur, jamak dari sarir, dipan-dipan fil hijal, yang mewah. Nah ini di atas dipan-dipan di surga. Kata Qadhi'iyat, ini adalah satu kemungkinan, dan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, hadis ini memberitakan tentang keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperang di lautan. Saat perang, bahwasanya mereka itu dalam kondisi yang lapang dan teraturnya keadaan mereka, banyaknya jumlah mereka dan bagusnya persenjataan mereka, sehingga seakan-akan mereka itu adalah para raja di atas dipan-dipan. Qultu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi hadzal ihtimali, kemungkinan makna yang ditawarkan oleh Qadhi'iyat itu menurut Ibnu Hajar bu'dun, itu kemungkinan yang jauh. Wal awwalu adharu, kemungkinan yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, yaitu yang lebih tepat. Intaha sekian dari Fathul Bari. Namun ada pandangan lain dari Abu Abdurrahman Al-Wadi'i, yaitu Syekh Muqbil. Kalau Syekh Muqbil, kemungkinan makna yang disampaikan oleh Qadhi'iyat Al-Maliki rahimallahu ta'ala, itu yang lebih tepat. Karena Ummu Haram berkata fithaniyati, berkaitan dengan kemungkinan yang kedua. Karena kemungkinan yang kedua itu yang ditawarkan Qadhi'iyat, ini kemungkinan makna yang bagus, menarik. Sehingga ini mendorong Ummu Haram untuk mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku di antara mereka. Kemudian Nabi mengatakan, anti minal awwalina, engkau termasuk yang pertama dari umatku, termasuk rombongan pertama dari umatku yang berperang di lautan dengan kapal-kapal. Fakanat minhum, maka Ummu Haram pun ternyata memang bagian dari mereka. Maka di sini kita jumpai semangat para sahabat dalam beramal soleh. Diwakili oleh Ummu Haram, seorang wanita. Karena ini nasihat untuk perempuan, ya, maka dicontohkan sahabiyah Ummu Haram, semangat untuk beramal soleh. Di antaranya adalah ikut terlibat, punya kontribusi, punya peran, punya sumbangsi dalam ketaatan, dalam amal soleh. Dalam hal ini adalah perang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya tentang wanita yang mulia ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Al-Bukhari mengatakan, hadasana Qurrah ibn Habib, kala hadasana Iyas ibn Abi Tamimah, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ib'athni ila athari ahlika, ila athari ahlika indaka. Ya, kirimlah aku kepada keluargamu yang paling engkau utamakan, indaka menurut dirimu. Pada keluargamu yang paling lebih diutamakan menurut dirimu. Faba'athaha, maka Nabi mengirimkan demam, penyakit demam, kepada Ansar. Maka demam itu berada di tengah-tengah Ansar selama 6 siang dan 6 malam. Ini 6 hari 6 malam. Fastadda dzalika alaihi. Maka demam selama kurang lebih seminggu ini satu hal yang berat bagi orang-orang Ansar. Kemudian Nabi mendatangi Ansar di rumah-rumah mereka. Dan mereka kaum Ansar mengadukan penyakit demam kepada Nabi. Akhirnya jadilah Nabi SAW masuk ke rumah demi rumah, yaitu rumah-rumah Ansar. Wabaitan wabaitan, rumah demi rumah. Nabi mendoakan kesehatan baginya, bagi rumah demi rumah tersebut. Tatkala Nabi pulang, Nabi diikuti oleh seorang perempuan dari Ansar. Lantas wanita Ansar ini mengatakan, demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Sungguh aku bagian dari Ansar. Dan sungguh ayahku juga bagian dari Ansar. Maka berdoalah kepada Allah untukku. Ini secara khusus, bukan hanya rumah-rumah. Non, secara khusus doakanlah untukku sebagaimana engkau wahai Nabi mendoakan para sahabat Ansar. Maka Nabi mengatakan, jika engkau mau, sekali lagi jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar memberikan kesehatan untukmu. Namun jika engkau ingin bersabar, jika engkau memilih untuk bersabar, maka aku jamin surga untukmu. Maka ketika ada dua opsi, badan sehat namun tidak ada jaminan, badan sehat dari demam namun tidak ada jaminan surga, atau ada jaminan surga namun tidak ada jaminan sehat. Maka wanita Ansar ini mengatakan, bal asbiru, bahkan aku bersabar. Aku memilih untuk bersabar. Kenapa? Wala aja'alul jannata khatara, karena aku tidak mau jadikan surga itu untung-untungan yang tidak pasti. Ada jaminan surga, ini diambil. Konsekuensinya bersabar dengan sakit demam, ya, milih sabar. Hadis ini statusnya hadis yang disahihkan oleh Syekh Mukbil dan dimasukkan di kitabnya Syekh Mukbil yang berjudul As-Sahihu Al-Musnadu. Pelajaran apa yang ingin diambil dari dua riwayat ini? Pertama Ummu Haram dan yang kedua salah satu wanita Ansar. Maka nasihat yang ini disampaikan oleh muallifah hafizahallahu ta'ala, maka sikap para sahabat, sikap yang diambil oleh para sahabat itu demikian menakjubkan. Ada yang bersabar dengan penyakit. Contohnya wanita Ansar ini tadi. Demi mendapatkan jaminan surga. Dan ada yang bersabar dengan lapar, kesusahan, berpisah dari Al-Autan, kampung halaman, dan Al-Ahibbah, orang-orang yang dicintai. Karena wajahu menghadapi orang kafir dengan pedang, dengan senjata. Ini Ummu Haram. Ila ghairi dhalika dan yang lainnya. Itu semua dilakukan oleh para sahabat, bahkan para sahabiyah. dalam rangka mencari pahala, mencari balasan dan mencari surga. Ya, demikian ya, para sahabat secara umum dan para sahabiyah secara khusus. Mari bandingkan dengan diri kita. Amanahnu sedangkan kita. Maka hanya kepada Allah tempat mengadu. Maka permasalahan, menyiapkan bekal, menyiapkan diri untuk akhirat. Kemudian sungguh-sungguh dalam mengumpulkan bekal menuju akhirat. Mengumpulkan pundi-pundi bekal menuju akhirat. Itu satu hal yang langka pada banyak laki-laki. Jika di dunia laki-laki saja, jarang-jarang dijumpai orang yang serius mencari bekal. Mengumpulkan pundi-pundi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi perempuan. Illa man rahima rabbi, kecuali wanita-wanita yang mulia. Yang di wanita-wanita istimewa yang dirahmati oleh Rabbku. Kalau banyak wanita sibuk mengumpulkan baju demi baju, ada lagi yang sibuk koleksi sepatu demi sepatu, maka wanita yang maka itu umumnya wanita. Maka yang satu lagi kemudian sibuk mengumpulkan tupperware demi tupperware, maka wanita yang sibuk mengumpulkan ketaatan demi ketaatan, buku demi buku untuk ngaji, amal demi amal untuk menghadap ilahi, itu tentu wanita yang sangat istimewa. Innahu al-azizur rahim, sungguh Allah maha perkasa, sehingga mudah bagi Allah untuk mewujudkan adanya manusia-manusia istimewa. Dan dia adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, terutama kepada penyayang kepada hamba-hambanya yang serius dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersungguh-sungguh hamba-hamba yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Ya, kemudian karena sungguh kesungguhan dan rajin dalam ketaatan itulah yang akan mengantarkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok. Sebagaimana firman Allah taala, walladzina jahadu fina, dan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin, orang yang tidak pernah kenal malas, fina karena kami, untuk mencari ridho kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk pada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Atau berbuat baik kepada, berbuat baik atau berbuat baik kepada orang lain. Maka ihsan dalam Al-Ankabut ayat 69 ini, bisa mencakup dua hal. Ihsan kepada Allah artinya beribadah sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama. Itu dengan berbuat baik kepada sesama dengan peduli, dengan bersedekah. Sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah harta dan yang lainnya. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam taat. Dalilnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu filahi haqqa jihadi, bersungguh-sungguhlah kalian filahi karena Allah dengan sebenar-benar kesungguhan. Tentang makna ayat ini, Al-Hajj ayat 78, Coba di kita cek di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, jihad dan khalisan liwajihihi, kesungguhan yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Ya fillahi dimaknai dengan ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antusiaslah untuk melakukan semua hal yang manfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan ajiz, jangan lemah. Apa itu ihris? Di catatan kaki dijelaskan oleh Ummu Abdillah, yang namanya antusias adalah badul juhdi, mengerahkan kesungguhan dan mengerahkan segala kemampuan. Kama fi syifa'il alil indal kalami ala hadal hadis, sebagaimana dalam kitab Syifa'ul Alil ketika membicarakan hadis ini. Maka antusias, maka hirs, itu kemudian mungkin masuk dalam bahasa Indonesia jadinya rakus. Rakuslah dalam hal-hal yang bermanfaat. Itu maknanya adalah jor-joran, mengerahkan segala kemampuan dan tenaga dalam hal ini alamayan fauka, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan di antara ciri rakus dalam hal yang bermanfaat adalah pelit waktu untuk melakukan hal yang tidak manfaat, apalagi hal yang jelas-jelas berbahaya. Berkenaan dengan ihris ala mayan fa'uka, maknanya adalah antusiaslah, semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat, manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Kemudian wala ta'jazan, nunnya ditasid ini nun taukid. Di dalam hadis ini terdapat larangan ajiz. Ajiz itu ketidakmampuan untuk melakukan satu hal. Ala namun perlu diingat bahasanya, ajiz ketidakmampuan itu lebih ringan dibandingkan malas. Karena ketidakmampuan untuk melakukan hal yang manfaat itu bisa saja dimaklumi. Ya, manakala karena sebab sakit atau kata orang faktor usia, syekhuhoh, sudah tua renta atau semacam itu. Maka kalau ajiz, itu ada yang jika karena sebab, maka itu dimaklumi. Namun ajiz karena putus asa, nah itu yang tidak dimaklumi. Bikhilafil kasli, lain hanya dengan malas. Maka karena malas itu tercela mutlakon tanpa rincian. Kalau ajiz, ketidakmampuan untuk melakukan hal yang manfaat dalam hal ini, itu perlu dirinci. Ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Nah, kemudian berkenaan dengan hadis ini, ihris ala mayan fa'uka wasta'in billahi wala ta'jazan, penjelasan yang termasuk penjelasan yang sangat berkesan di hati saya adalah penjelasan Sa'ibnu Sa'di, jadi kitabnya Bahjah Qulubil Abrar. Saya ingin bacakan penjelasan Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk hadis ini di kitab Bahjah Ulubil Abrar. Ketika pembahasan hadis yang ke-12. Maka beliau katakan kalimat ini yaitu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Antusias untuk melakukan hal yang manfaat ditambah minta tolong sama Allah. Itu kata Syaikh Sa'di adalah perkataan yang lengkap dan sangat manfaat, memuat kunci bahagia di dunia dan di akhirat. Karena hal yang manfaat itu mencakup dua hal sebagaimana penjelasan di kitab Nasihatil Nisa, yaitu manfaat dalam perkara agama dan manfaat dalam perkara dunia. Maka ingat, hamba yaitu manusia perlu dunia sebagaimana perlu agama. Maka inti bahagia, inti manusia yang berbahagia, intinya kata Syaikh Sa'di adalah al-hirs wal istihad, adalah rakus sungguh-sungguh, ya, rakus atau antusias wal istihad dan kesungguhan untuk melakukan hal yang manfaat, manfaat di dunia dan manfaat bagi agama. Dan antusias ini digandeng dengan al-isti'anah, digandeng dengan meminta tolong kepada Allah. Maka jika seorang hamba antusias melakukan hal yang manfaat, kemudian berarti sungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat dan menempuh sebabnya dan jalannya, ditambah minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkannya atau bisa menyempurnakannya, maka inilah kesempurnaan manusia. Inilah indikator keberuntungannya. Adapun jika hilang darinya satu dari tiga hal ini, maka hilang darinya kebaikan berbanding lurus dengan hilangnya salah satu dari tiga hal ini. Maka siapa yang tidak memiliki antusias untuk melakukan hal yang manfaat, artinya dia pemalas, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kata Syaikh Sa'di, malas itu adalah akar dari segala kegagalan dan segala kerugian. Maka pemalas itu tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan agama, tidak pula keberuntungan dunia. Kemudian yang kedua, jika seorang itu antusias, namun bukan dalam hal-hal yang manfaat. Berarti antusias dalam hal-hal yang berbahaya, atau antusias dalam hal-hal yang akan menghilangkan kesempurnaannya, maka buah antusias, antusias dalam hal yang tidak bermanfaat, adalah kerugian dan hilangnya kebaikan dan nikmat, bahkan terjadinya kejelekan dan bahaya. Betapa banyak orang yang antusias untuk menempuh jalan dan mendapatkan kondisi, namun kondisi yang tidak manfaat, maka dia tidak mendapatkan hasil dari antusiasnya kecuali capek, kecuali kesusahan dan kesengsaraan. Kemudian poin yang ketiga, jika seorang hamba menempuh jalan yang manfaat dan antusias untuk mendapatkannya dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka hal yang manfaat itu tidak akan terwujud kecuali dengan ketulusan mengadu, merengek, dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mendapatkannya atau bisa mendapatkannya secara sempurna. Dan tidak mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya dan kekuatannya. Namun dia bersandar secara totalitas lahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini, bersandar secara totalitas kepada Allah akan terasa ringan baginya segala kesulitan, akan mudah baginya segala urusan, dan akan terwujud baginya hasil dan buah yang baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Oleh karena itu, maka kita sangat vital membutuhkan pengetahuan. Apa itu hal yang bermanfaat, yang seharusnya kita antusias untuk mendapatkannya dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ini kelengkapan dari pembahasan ini, perkataan sesak dia akan insya Allah akan saya bacakan di pertemuan yang akan datang. Namun tadi pelajaran yang beliau sampaikan berkenaan dengan hadis yang kita baca, tiga poros kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ada tiga poros. Pertama, antusias. Antusias itu artinya rajin, artinya sungguh-sungguh, artinya tidak malas. Ini artinya tahan banting, artinya pelit. Waktu manakala terbuang dalam hal yang sia-sia dan tidak manfaat, sia-sia. Kemudian yang kedua, antusiasnya dalam hal yang manfaat. Dan hal yang manfaat di sini, sebagaimana penjelasan Ibnu Sa'di, demikian juga penjelasan Ummu Abdillah, adalah dalam dua hal. Manfaat dunia atau manfaat akhirat. Artinya, antusias tadi diikuti dengan menempuh berupaya, menempuh jalan-jalan yang manfaat untuk urusan dunia ataupun urusan urusan agama, urusan akhirat. Setelah itu, tidak mengandalkan diri sendiri. Yang ketiga, tidak mengandalkan diri sendiri, namun totalitas bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa dikaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.